Jangan samakan aku dengan kalian semua yang pernah membuat luka. Karena aku adalah aku. Ku rasakan dan ku mengerti ketika ada kata terucap tanpa kau sadari. Kisah cintamu begitu lekat erat mengikat trauma hidupku. Aku bukanlah dia, jangan kau samakan. Dan kau pun pasti mengerti kekurangan. Mungkin kau pun telah tahu.